أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Terakhir kita masuk pada pembahasan hukum-hukum mengusap di atas khuf atau sepatu dan yang selainnya dari penghalang-penghalang yang menutupi anggota wudu. Terakhir telah kita baca keterangan dari beliau bahwa yang namanya mengusap khuf atau sepatu ketika wudu ya mencukupkan dengan mengusap khuf tanpa perlu melepasnya, perkara yang disyariatkan, perkara yang disyariatkan. Bahkan dinukilkan ijma oleh Ibnu Munzir dan yang selainnya akan kebolehannya. Ya, beliau Ibnu Munzir dan yang selainnya menukilkan ijma ulama ala jawazi. Menukilkan kesepakatan ulama akan kebolehan mengusap di atas sepatu tersebut. Wattafaqa alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah sepakat di atasnya. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa yang afdal, yang lebih utama adalah seseorang mengusap di atas khuf, bukan melepasnya untuk membasuh kaki. Dalam rangka satu, mengambil kemudahan dari Allah. Dua, mencontoh Nabi SAW. Ketiga, menyelisihi ahlul bid'ah yang tidak mau mengusap di atas khuf, dalam hal ini yaitu Syiah. Hanya saja yang dimaksud mengusap di sini lebih utama, yakni apabila apa? Memang dia sedang butuh kepada menutup kakinya. Artinya memang dia butuh kepada menutup kakinya, maka nanti ketika wudu yang sunnah dia usap sepatu atau kaos kaki. Tetapi kalau posisi memang kaki dia tidak butuh hal itu, bahkan dia sedang butuh untuk kakinya terbuka, memang tidak memakai penutup sama sekali, kayak sunnah adalah dia membasuh kakinya tersebut, bukan justru menyengaja memakai khuf. Jadi qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didd halihi allati 'alayha qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak takalluf, tidak memberat-beratkan diri ya untuk menyelisihi kondisi yang kaki beliau berada di atasnya. Artinya kalau memang posisinya beliau butuh kepada khuf, beliau mengenakan khuf sehingga ketika butuh diusap. Ketika posisi keadaan kaki beliau butuh kepada untuk memang tidak memakai apa-apa, kondisi yang menuntut untuk tidak memakai apa-apa, maka ketika wudu dia pun membasuh kakinya. Nah, ini demikian. Jadi yang dikatakan oleh muallif di sini hafizahullah bahwa yang lebih utama mengusap khuf bukan maksudnya menyengaja mengada-adakan kita menyusah-susahkan diri untuk memakai sepatu atau kaos kaki tadi. Tetapi kalau ada kebutuhan sehingga kita memakainya, misalkan udara yang dingin, kondisi yang sakit atau safar dan seterusnya, kita butuh kepadanya, maka ketika sudah memakainya nanti yang utama tidak dibuka tetapi diusap. Nah, kita lanjutkan. Insyaallah bisa dipahami. Jadi yang dimaksud lebih utama mengusapnya tadi, yakni kalau memang kondisi kaki tertutup, butuh kepada tertutup, maka cukup diusap. Adapun jika memang kondisi kaki tidak tertutup, terbuka, maka dibasuh kaki tersebut. dan tidak disyariatkan ya sengaja memakai khuf agar diusap. Selanjutnya qala hafizahullah wa muddatul mashi 'ala al-khuffain binisbati lil-muqimi wa man safaruhu la yubihu lahu al-qasr. لا يبيح له القصر يوم وليلة. Dan jangka waktu pengusapan di atas sepatu tersebut bagi seorang yang mukim, yaitu tidak sedang bepergian, dan juga bagi orang yang sedang bepergian tetapi bepergiannya tersebut jaraknya belum membolehkannya untuk qasar. Belum membolehkan dirinya untuk qasar. Maka untuk dua orang ini batasan waktu boleh mengusapnya yakni yaumun wa lailatun, sehari semalam. Ya, jadi kebolehan mengusap tadi bukan tanpa batas. Terus begitu dia kenakan sepatunya atau kaos kakinya tersebut, tidak. Di sana ada pembatasan dari syariat. Berapa batasannya? Batasannya adalah jika untuk orang yang mukim, ya seperti kita ini, posisi di tempat tinggal kita, tidak sedang bepergian, atau orang yang bepergian tetapi jarak bepergiannya belum membolehkan qasar. Belum membolehkan qasar dalam artian bepergiannya masih ya jaraknya pendek. Jaraknya pendek. Maka untuk dua jenis orang ini batasan mengusap khuf atau kaos kaki atau sepatu tadi adalah sehari semalam. Sehari semalam. Berarti kalau sudah sehari semalam, sudah 24 jam, selebihnya sudah tidak boleh lagi mengusap di atas dua sepatu tersebut, dalam artian kalau ingin wudu dicopot. Harus dicopot dan dibasuh. Adapun jika masih dalam tenggang waktu tadi, ya, maka masih boleh terus. Batal lagi, usap lagi. Batal lagi, usap lagi begitu. Tetapi kalau sudah selesai, sudah habis, sudah 24 jam, ya, maka ketika itu sudah tidak boleh lagi, dia harus mencopot kaos kakinya atau sepatunya tadi dan ketika berwudu dia membasuh kakinya. Ini bagi mukim atau orang yang safar dengan safar yang belum boleh qasar. Wa bin nisbati lil musafiri safaran yubihu lahu al-qasra thalathatu ayyamin bilayaliha. Sekarang adapun bagi musafir dengan safar yang membolehkan bagi dia untuk qasar, artinya jaraknya sudah jauh, yakni 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam, 3 hari 3 malam. Terkait jarak safar tadi, wallah adam, yang lebih berhati-hati adalah tidaklah kita boleh mengqasar kecuali safar yang jaraknya lebih daripada 80 kilo. Ya, kecuali safar yang apa? Jaraknya lebih dari 80 kilo. Ya, kira-kira takriban. Bukan berarti harus dipastikan segitu. Kurang sedikit labas. Ya, kurang lebih tadi berapa? 80 kilo. Ya, itu yang disebutkan para ulama madhab. Lima rawahu muslimun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafiri thalathata ayyamin bilayalihin wa lil muqimi yawmun wa lailatun. Dalil untuk rincian tadi adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan untuk musafir 3 hari 3 malam dan untuk mukim sehari semalam. Jadi memang Nabi yang menyebutkan batasan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa mengusap khuf tadi boleh bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi mukim sehari semalam. Sekarang perkara yang sangat penting pula yang perlu dibahas di sini adalah kapan permulaan penghitungan waktu tadi. Dikatakan untuk mukim sehari semalam, mulai ngitungnya kapan? Untuk kita bisa mengetahui 24 jam kan harus ada mulai permulaan waktunya. Demikian pula bagi hari 3 malam tadi. Kapan permulaan menghitungnya disebutkan di situ. Waqtida'ul muddati fil halataini yakunu minal hadafi ba'dal labs. Ba'da al-labsi atau al-lubs. Permulaan masa penghitungan tadi pada dua kondisi di atas, artinya baik untuk mukim ataupun musafir, dimulai semenjak hadas yang pertama setelah mengenakan khuf atau kaos kaki. Semenjak hadas yang pertama setelah mengenakan khuf atau kaos kaki. Saya contohkan, seorang bangun di waktu subuh. Seorang bangun di waktu subuh, maka taruhlah dia bangun di pukul 4 atau kurang dari itu. Intinya dia bangun, kemudian dia bersuci, langsung dia mengenakan kaos kakinya karena udara yang dingin pada pukul 4. Pada hari Senin pukul 4 pagi dia mengenakan, ya, setelah wudu, setelah dia berwudu, setelah dia suci, dia mengenakan kaos kaki tersebut. Nah, semenjak dia pakai tadi, ini belum teranggap penghitungan waktu. Karena penghitungan waktu itu bukan semenjak memakainya, tetapi apa? Ba'dal hadath. Ba'da yaitu minal hadath, ba'da lubs, dari mulai hadath yang pertama setelah mengenakan. Oke, misalkan dia wudu tadi jam 4, setelah memakai juga salat subuh selesai, dia baru berhadath pukul 5. Ya, jam 5 pagi hari Senin dia berhadath di situ. Dan berarti mulai sejak saat itu penghitungan waktunya. Maka nanti habis masa boleh mengusap sepatu pada pukul 5 hari Selasa, bukan pukul 4 tetapi pukul 5 nya, karena di pukul tersebutlah dia berhadas setelah mengenakan khuf atau kaos kaki. Li'annal hadatha huwal mujibu lil wudu, karena hadas adalah perkara yang mewajibkan wudu atau mengharuskan wudu. Wa li'anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadathi, dan karena kebolehan mengusap itu bermula dari hadas tadi. Fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashh. Ya, maka permulaan penghitungan tadi dari awal kebolehan mengusap. Nah, ini yang disebutkan oleh muallif hafizahullah, tetapi beliau sebutkan disinggung selanjutnya. Beliau singgung di sana pendapat lain. Wa minal ulama, dan di antara ulama yang lain, man yara anna ibtida'al muddah yakunu minal mashi ba'dal hadath. Kata beliau, di sana ada ulama lain yang berpendapat permulaan penghitungan itu semenjak pengusapan pertama setelah hadas. Jadi pendapat yang pertama semenjak hadas, yang pertama. Pendapat yang kedua semenjak pengusapan, semenjak dia pakai rukhsah tersebut. Misalkan tadi dia berhadas jam 5, tapi kan dia gak ada kebutuhan untuk wudu ketika itu, sehingga dia belum wudu. Terus sampai kemudian datang waktu zuhur, dia ingin wudu untuk apa? Salat zuhur. Setengah 12 dia baru berwudu lagi dan mengusap di atas khuf. Menurut pendapat kedua, semenjak itulah penghitungannya. Karena semenjak tadi pukul 5 sampai setengah 12, dia belum pakai rukhsah tersebut berupa pengusapan, sehingga belum dihitung gitu. Ya, dia belum pakai itu rukhsah, dia belum pakai itu keringanan, sehingga belum dihitung. Ya, sehingga menurut pendapat yang kedua, semenjak dia mengusap Yang pertama yaitu misalkan pada contoh yang tadi kita sebutkan, ketika dia ingin sholat duhur misalkan setengah 12 dia berwudu, dia usah. Maka dengan menurut pendapat kedua, masa waktu tersebut akan habis hari Selasa pukul setengah 12. Demikian. Ini pendapat yang kedua, ini juga pendapat yang kuat. Jadi Allah alam, ini apapun itu, ini pendapat yang kuat. Untuk pendapat kedua disebutkan hadis itu adalah pendapatnya Al-Auza'i, Abu Thawr, ya, satu riwayat dari Imam Ahmad, juga Daud Al-Zahiri, dan dipilih oleh Ibn Al-Munzir, dan yang dikuatkan atau dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin di dalam Asy-Syarhul Mumti', Asy-Syarhul Mumti'. Dan ala pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, kepada pendapat yang kedua, yakni penghitungannya semenjak dia memakai rukhsah tersebut berupa dia mengusapnya. Ya, dia mengusapnya. Bukan semenjak hadas, tetapi semenjak mengusapnya. Nah, itu penghitungan waktu. Setelah kita paham hal itu, tinggal dihitung 24 jam untuk mukim, kemudian 3 kali 24 jam untuk musafir. Perkara berikutnya, syurutul mashi alal khufaini wa nahwihima, syarat-syarat mengusap di atas sepatu dan yang semisalnya. Jadi kebolehan mengusap itu bukan tanpa syarat, dalam artian asal pakai sepatu atau asal pakai kaos kaki kemudian nanti ketika wudu boleh diusap. Tidak begitu, tapi ada syaratnya. Kalau terpenuhi syarat tadi, betul, nanti dia kalau mau wudu lagi boleh tinggal usap. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat, tidak boleh. Dia harus lepas sepatu tersebut, harus dia lepas kaos kaki tersebut dan basuh kaki. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat ini. Jadi sebutkan di sini ada 3 syarat. Yang pertama, يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث. Dipersyaratkan boleh mengusap di atas 2 sepatu atau yang menduduki kedudukannya seperti kaos kaki dan yang semisalnya. Syaratnya adalah hendaknya seseorang tadi ketika mengenakannya dalam kondisi suci dari hadas. Dalam kondisi suci dari hadas. Jadi posisi pengenaannya setelah dia sempurna berwudu. Ya, setelah dia sempurna berwudu. Seorang wudu kumur, hidup air ke hidung, wajah, 2 tangan sampai siku, mengusap kepala dan telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selesai, sudah, dia kenakan khuf, dia kenakan kaos kaki. Nanti kalau dia hadas, boleh dia tidak mencopot kaos kaki atau sepatu tersebut, cukup diusap. Ini. Dalilnya apa? 5 fis sahihaini wa ghairihima, berdasarkan dalil hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dan yang selainnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang hendak mencopotkan 2 sepatu Nabi ketika beliau sedang wudu. Ya, Rasul berkata kepada sahabat yang hendak mencopotkan 2 sepatu Nabi ketika Nabi sedang wudu. Dalam artian sahabat tadi ingin membantu Nabi, dilayani oleh sahabat tadi. Ini menunjukkan adab yang luar biasa, ya, dengan sahabat itu memberikan pelayanan, khidmah kepada Nabi SAW. Ketika ingin dicopotkan sepatu Nabi, Nabi sabdakan kepada sahabat ini, da'huma, biarkan 2 sepatu itu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Artinya ketika beliau memakainya, posisi beliau suci daripada hadas. Nah ini tampak di sini dipersyaratkan boleh mengusap tadi ketika apabila memakainya posisi apa? Suci. Wa hadis amarna an namsaha 'ala al-khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Hadis yang lain juga disebutkan, beliau memerintahkan kami untuk kami mengusap di atas sepatu-sepatu kami apabila kami memasukkan kedua kaki kami dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Nah, maka berdasarkan dua hadis tersebut, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa hadza wadhihul dalalah ala ishtirat at-tahara 'inda lubs lil khuffain. Maka ini sangat jelas menunjukkan atas dipersyaratkannya bersuci terlebih dahulu ketika mengenakan sepatu. Falau kana halu lubsihima muhdatsan lam yajuz al-mashu 'alayhima. Maka seandainya ketika dia mengenakannya dia posisi berhadas, tidaklah boleh mengusap pada sepatu tersebut. Di sini perlu kita tanbih adalah bahwa ulama menjelaskan yang dimaksud bersuci ini pula harus bersuci menggunakan air. Jadi dipersyaratkan orang yang pakai sepatu tadi dia kondisi apa? Suci dari hadas, yaitu suci dengan bersuci menggunakan air, yaitu kaki tadi terbasuh. Adapun suci dengan tayamum, bersuci dengan tayamum, sebagian ulama menyebutkan tidak, karena kaki tadi belum terbasuh. Maksudnya begini, contohnya begini, seorang bersuci dengan tayamum, apakah karena sakit atau karena nggak ada air, sudah. Berarti kan dia apa? Suci kan? Kemudian dia pakai kaos kaki. Dia pakai kaos kaki. Tak selang berapa lama, ternyata dia sembuh atau dia mendapatkan air. Dia mendapatkan air. Ya. Dengan mendapatkan air tadi, tentu apa? Tayamumnya sudah selesai, batal. Nah, ketika dia wudu dengan air, ya, itu tidak boleh nanti hanya diusap. Kenapa? Karena bersucinya tadi itu hanya dengan tayamum, bukan bersuci yang dengan air untuk kakinya tadi. Untuk kakinya tadi. Satu. Contoh kedua, agak sedikit rumit, tapi harus kita pahami baik-baik. Jadi begini, seorang bersuci dengan air, berwudu dari awal sampai akhir, selesai dengan air. Kemudian dia mengenakan khuf. Menggunakan khuf. Dia belum batal. Ya. Kemudian setelah itu datanglah hadas. Datanglah hadas. Maka dia ingin berwudu. Pertanyaannya, boleh tidak dia mengusap? Boleh tidak? Boleh ya. Karena dia tadi mengenakannya posisi sudah suci. Nah, maka dia pun wudu dan mengusap di atas khufnya. Sudah berlalu waktu pula, dia belum hadas, belum hadas, masih suci. Belum hadas, dia copot sepatunya. Dia copot sepatunya, ya, entah dia ingin copot apa yang copot, duanya sudah dicopot. Kemudian dia setelah mencopotnya, dia pasang lagi sepatunya. Dia pasang lagi sepatunya. Yang seperti ini dia nanti tidak boleh mengusap. Kenapa tidak boleh mengusap? Karena ketika dia memasukkannya lagi yang kedua ini, itu di atas bersuci mengusap di atas khuf. di atas bersuci, mengusap di atas khuf. Berarti kakinya, ya, tadi untuk wudu yang kedua tadi belum bersuci dengan air. Nah, kalau dia terus berwudu, sebenarnya jangan dicopot, gitu. Jangan dicopot. Kalau jangan nggak dicopot oleh dia, dia masih ada waktu memang selama ya 24 jam. Tapi kalau dia dicopot begitu, dia pasang lagi, tidak bisa, karena dia ketika memasangnya, ketika memakainya, bersucinya bersuci di atas pengusapan, yang berarti kedua kakinya belum terbasuh air. Nah, itu contoh yang kedua. Hingga ini perlu diperhatikan, yaitu ketika memakainya posisi dia dalam keadaan suci, dan untuk kakinya dia bersuci dengan menggunakan air, dengan menggunakan air. Perkara yang perlu ditandih pula di sini yang berikutnya adalah terkait tadi disebutkan apa? Dipersyaratkan harus di atas bersuci dari hadas. Maka ulama juga sebutkan belum sah kalau cara pemakaian khuf begini. Dia wudu sampai mengusap kepala, telinga, giliran kaki, dia baru basuh kaki yang kanan. Dia basuh kaki yang kanan, langsung dia pakai khuf yang kanan. Dia basuh kaki yang kiri, kemudian dia langsung pakai khuf yang kiri. Ini kata para ulama tidak bisa pula nanti diusap. Kenapa? Karena dia mengenakan khuf yang kanan dalam keadaan posisi belum sempurna bersuci, yaitu kaki kirinya belum terbasuh. Kan kadang orang mungkin saja kan langsung pengennya kakinya biar gak kotor misalnya. Dia baru basuh kaki yang kanan, langsung dipakai kaos kakinya, langsung dipakai sepatunya. Baru basuh kaki yang kiri, pakai kaos kaki yang kiri. Nah, yang seperti ini enggak bisa untuk mengusap nanti. Karena hakikatnya kaos kaki atau sepatu yang kanan dipakai dalam kondisi belum sempurna dia bersuci. Itu tanbih yang perlu kita ingatkan. Terkait syarat bahwa mengenakannya harus di atas bersuci dari hadas. Syarat yang kedua, wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwaha mubahan fa in kana maghsuban aw hariran binisbati lirajuli lam yajuz al-mashu alayhi li anna al-muharrama la tustabahu bihi ar-rukhsatu. Dipersyaratkan sepatu tersebut atau yang semisalnya adalah sepatu yang hukumnya mubah. Sepatu yang mubah dikenakan. Sepatu yang boleh, yang mubah, halal untuk dikenakan. Jika sepatu tersebut hasil ghasab, ya, atau sepatu tersebut dari sutra, tentunya ini bagi lelaki, haram bagi lelaki memakai sutra, maka tidak boleh mengusap di atasnya. Karena sesuatu yang haram tidak menjadikan boleh adanya rukhsah atau keringanan di dalam syariat. Ya. Jadi sepatu tersebut atau kaos kaki tersebut harus kaos kaki yang mubah, yang boleh, halal untuk dipakai. Baik halal dari sisi zatnya ataupun cara mendapatkannya. Dari sisi zatnya, bahannya tadi, bahannya harus dari yang boleh. Artinya laki tidak boleh pakai kaos kaki yang berbahan sutra. Maka kalau dipakai tidak boleh rukhsah mengusap di atasnya. Atau ya, cara pendapatan mendapatkannya, kalau dengan mencuri, dengan ghasab, dengan ya, memaksa, tidak boleh, karena itu berarti tidak halal bagi dia cara mendapatkannya. Syarat yang ketiga, wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirrijli. Dipersyaratkan bahwa sepatu tersebut atau yang semisalnya menutupi kaki. Satiran lirrijli, menutupi kaki. Fala yumsahu alayhi idza lam yakun dafiyan mughattiyan lima yajibu ghasluhu. Maka tidak boleh mengusap di atas sepatu atau kaos kaki apabila sepatu atau kaos kaki tersebut tidaklah lebar, tidak menutupi bagian-bagian yang seharusnya wajib untuk dibasuh. Ya. Jadi dipersyaratkan harus menutupi kaki dalam artian menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh sebenarnya. Berarti kalau begitu harus menutupi apa? Harus menutupi mata kaki. Dari mulai ujung jari jemari kaki, terus tumit pun tertutup, sampai kedua mata kaki pun tertutup. Itu syarat. Sepatu atau kaos kaki boleh diusah. Jadi kalau sepatu yang model zaman sekarang yang banyak dikenakan oleh orang begitu, itu belum boleh karena mata kakinya belum tertutup. Demikian pula sebagian kaos kaki juga ada yang cuma sampai di bawah mata kaki, itu juga tidak boleh. Jadi harus sepatu, kalau sepatu yang naik sampai menutupi mata kaki. Kalau kaos kaki pun yang naik sampai menutupi mata kaki. Itu syarat yang nomor 3. Maka bi an kana nazilan 'anil ka'bi aw kana dhafiyan lakinnahu la yastur la yasturu ar-rijla bi safaihi aw khiffatihi. Ya, contoh yang enggak boleh ini, yang enggak boleh tadi. Ya, dengan sepatu atau kaos kaki tersebut rendah, lebih rendah dari mata kaki. Ya, lebih rendah dari mata kaki. Atau dia lebar, luas, tetapi tidak menutupi kaki karena transparannya atau karena tipisnya. Ya, secara anunya betul menutupi mata kaki, tetapi apa? Bahannya itu jernih. Bahannya itu apa? Jernih apa? Transparan ya. Saya pernah lihat itu ada iklan kayak apa ya? Kayak mantel jas hujan, tapi itu untuk kaki. Kan ada ya. Itu kayaknya warnanya itu apa? Transparan gitu. Kayak plastik gitu, kayak plastik tebal. Nah, itu kalau dipakai enggak bisa. Kenapa? Karena dia transparan tadi tampak apa yang dibaliknya. Ka jawrab ughayri safiq, seperti kaos kaki yang tidak tebal. Maka semuanya itu fala yumsah ala dzalika kulli, yang seperti tidak diusap di atasnya. Li adami satrihi, karena tidak menutupinya. Karena tidak menutupinya. Jadi wallah alam. Ya, jadi dia menutupi dari sisi lebarnya tadi sampai menutupi mata kaki, dan juga bahannya tadi tidak sangat tipis ya, sehingga tidak walaupun ada kain di situ, tapi harganya tidak menutupi. Nah, itu syarat yang nomor 3. Adapun jika lubang, ada lubang yang itu kecil, itu dimaafkan. Kaos kaki tebal gitu menutupi, tetapi kadang yang namanya kaos kaki ada bolong sedikit begitu. Kalau lubangnya tadi kecil, dimaafkan, diperbolehkan. Sepatu ada lubang begitu, itu dimaafkan. Nah, wa yumsahu ala ma yaqumu maqam al-khuffain, boleh diusap pula apa-apa yang kedudukannya itu sama seperti sepatu, sehingga contohnya apa? Fayajuzul mashu ala al-jawrab as-safiq, diperbolehkan untuk mengusap di atas kaos kaki yang tebal. Alladhi yasturu rijl, yang dia bisa menutupi kaki. Min sufin au ghairihi, baik yang terbuat dari bulu ataupun yang selainnya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain wan na'lain, rawahu Ahmad wa ghairuhu wa shahahu At-Tirmidzi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandal, telah meriwayatkannya Ahmad dan yang semisalnya, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Nah, terkait disebutkan dalam hadis tadi Rasul itu mengusap di atas na'lain, di atas sandal, wallahu a'lam, ini bukan maksudnya kita pakai sandal begitu terus diusap, bukan. Jadi karena ulama menjelaskan mengenai hal itu, mengusap di atas sandal tadi, Di antaranya disebutkan bahwa terkait sandal tadi, sandal zaman kita itu banyak talinya begitu, banyak talinya sehingga susah untuk dilepas, dan bahwa di dalamnya sudah ada semacam khuf begitu. Jadi bukan berarti kita mengenakan sandal biasa seperti itu terus nanti diusap, bukan. Insya Allah di pertemuan datang kita akan kaji lebih dalam mengenai sandal tadi. Nah, wa yastamir al-mashu alaihi ila tamamil muddah, dan terus berlangsung kebolehan mengusap tadi sampai sempurna, sampai habisnya waktu tadi, batas waktu yang telah disebutkan. Duna ma yulbasu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahbihi. Ya, bukan dengan mengusap apa yang di atas kaos kaki tadi, seperti sepatu atau sandal atau yang semisalnya. Ya, jadi yang diusap adalah kaos kakinya tadi, bukan apa yang dipakai di atas kaos kaki tadi berupa sepatu atau sandal. Wala ta'thira li tikrari khal'ihi wa labsihi idza kana qad bada'a al-mashu 'ala al-jawrab. Dan tidak mengapa, tidak ada pengaruhnya sama sekali berbolak-baliknya dia mencopot dan memakai sepatu atau sandal tadi yang di atas kaos kaki tadi apabila sungguh dia telah mulai mengusap di atas kaos kaki tadi. Nah, jadi kalau untuk kaos kaki, kata Syekh di sini, sama seperti sepatu, dia bisa usap-usap terus begitu, tetapi yang diusap kaos kakinya, bukan apa yang di atasnya berupa sepatu atau sandal, dan tidak ada pengaruhnya sama sekali misalkan dia copot sepatu, pasang lagi, copot, tidak masalah, karena yang inti adalah apa, kaos kakinya dia tidak copot begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mengenai mengusap di atas khuf atau kaos kaki. Dan yang perlu ditambahkan juga di sini adalah selesainya tenggang pengusapan tidak menjadikan wudunya batal. Ya, misalkan 24 jam tapi dia belum buang angin, dia belum buang air kecil, masih posisi bersuci. Maka meskipun waktu tenggang tadi telah habis, dia wudunya tidak batal. Dia wudunya tidak apa? Tidak batal. Demikian pula mencopotnya. Dengan mencopotnya tidak menjadikan wudunya batal, tidak. Ya, cuman yang tadi kita tanbih, jangan langsung dipakai lagi. Kalau langsung dipakai lagi, tetap nanti dia ketika sudah batal tidak bisa usap. Bedakan ini ya. Bedakan ini. Jadi intinya dengan habisnya waktu tenggang pengusapan tidak menjadikan dia batal. Dengan dia mencopot juga tidak menjadikan dia batal. Kalau dia masih di atas toharah, maka apa? Ya, meskipun waktunya habis, dia tetap suci, boleh salat dengannya. Ya, demikian pula mencopotnya. Kalau dia memang masih dalam keadaan suci, dia bisa salat dengannya. Nah, berkata Imam Nawawi, wa huwal mukhtar al-aqwa. Ini pendapat yang terpilih yang lebih kuat. Nah, aimin arba'ati al-madahib, yaitu dari empat madhab-madhab. Nah, jadi pendapat ini yang mengatakan bahwa tetap suci itu pendapat yang terpilih dan yang lebih kuat. Ya, bahwa habisnya waktu tenggang dan pencopotannya tidak menjadikannya batal karena dia belum berhadas, tetap suci. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan sebelum tutup. Nanya kalau apa akunya udah 24 jam, kapan diperbolehkan apa usap udah di kawasan lah. Misal kita tidak rapi, seperti Wonosobo udah 24 jam, kan harus ditepat. Kapan mulai boleh? Kalau sudah habis waktu, misalkan sudah 24 jam, agar kita bisa boleh lagi, yaitu dengan kita copot, kita wudu dengan dibasuh kakinya, kemudian pakai lagi. Maka berarti mulai penghitungan baru. Jadi tinggal dicopot, kemudian dia wudu, kita wudu lagi dengan wudu sempurna sampai dibasuh kedua kaki selesai, pakai lagi kaos kakinya, mulai lagi dari awal. Begitu. Nah, ya, cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.